pergi. Mengapa kau kecewakan? Mengapa kau hancuri? Mengapa kau menghinakan? Mengapa kau sakiti? Mengapa kau melukakan? Mengapa kau memberi? Mengapa kau melupakan? Mengapa kau akhiri? Mengapa kau memulakan? Dengan getaran jiwa ku kemukakan pertanyaan. Tak ingin ku kau pergi, tak ingin ku dikecewakan. Cinta dinodai, tak ingin dihancurkan. Tak ingin ku disakiti, tak ingin ku dilukakan. Tak ingin ku kau beri, bila kau melupakan. Tak ingin ku diakhiri, bila kau memulakan. Dengan perasaan hampa, membahagiakan, menceriakan. Kau bisa menggembirakan, mempesonakan. Aku ingin dicintaimu dan mencintai aku. Ingin tiada terjaga, kau di sampingku selamanya. Dekat padaku, asmara akan mengurang tanpa mengira waktu bertahta.